berperang melawan Dajjal nantinya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dilahirkan di sebuah daerah yang bernama Uyainah, dekat dengan kota Riyadh sekarang, pada tahun 1115 Hijriah. Sekarang kita tahun 1435 Hijriah. Berarti beliau adalah ulama yang hidup pada tahun ke-12, pada abad ke-12 Hijriah. Kita sekarang pada abad ke-15 Hijriah. Dan beliau di masa kecil mempelajari dan menghafal Al-Quran. Kemudian beliau belajar pada waktu itu dengan seorang hakim yang berada di kota Uyainah. Kemudian juga beliau belajar dari ulama-ulama yang masyhur pada zamannya di kota Najd. Dan Najd adalah kota Riyadh, kota Qasim dan yang sekitarnya. Dan juga beliau belajar ke kota, ke ulama-ulama di kota Madinah. Kemudian juga beliau belajar ke ulama-ulama di kota Ahsa. Ahsa sekarang adalah timurnya Arab Saudi. Beliau juga belajar sampai ke kota Basrah. Basrah berada di mana? Di Irak. Ya. Akhirnya dengan belajar dan rihlah dalam menuntut ilmu tersebut, akhirnya beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dan akhirnya beliau memulai dakwah beliau, yang pada masa itu, di zaman tersebut, banyak tersebar perbuatan-perbuatan bid'ah dan perbuatan-perbuatan khurafat. Di antaranya adalah perbuatan-perbuatan ngalap berkah, mencari berkah dari kuburan-kuburan orang-orang saleh. Kemudian juga ngalap berkah dari pepohonan dan bebatuan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dakwah yang paling beliau utamakan adalah tashihul aqidah, membenarkan akidah yang keliru, dan juga memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dakwah beliau yang paling utama, adalah membenarkan akidah yang keliru demi untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk memudahkan dakwah beliau, beliau pun menulis kitab. Salah satu kitab yang paling masyhur yang beliau tulis dan sangat bermanfaat adalah Kitab Tauhid. Dan Kitab Tauhid ini merupakan kitab yang sangat bermanfaat, dan banyak sekali para ulama yang menjelaskan, mensyarah Kitab Tauhid ini. Kemudian kalau kita perhatikan kehidupan Syekh, beliau tetap saja setelah bertemu dengan Muhammad bin Saud, pendiri, penggagas negara Arab Saudi, maka terkumpullah di sana kesepakatan bahwa negara Arab Saudi dalam urusan agama yang mengatur adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam urusan kekuasaan, pemerintahan, yang mengatur adalah Imam Muhammad bin Saud, penggagas pertama dari kerajaan Arab Saudi. Makanya dikatakan Al-Mamlakatul Arabiyatu As-Saudiyah, kerajaan Arab As-Saudi. As-Saudi itu artinya adalah keturunan dari Ibnu Saud, yang mana penggagas pertamanya adalah Muhammad bin Saud rahimahullahu ta'ala. Kemudian tetap saja Syekh terus berdakwah, mengadakan, mengajak orang untuk kepada kebaikan dan mencegah kaum muslim dari kemungkaran. sampai Syekh rahimahullahu taala meninggal di daerah Diriyah, salah satu tempat di dekat kota Riyadh, dan beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai membaca kitab Tauhid. Dan sebagai pengetahuan bagi bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa yang saya pakai dalam syarah kitab Tauhid adalah ringkas tetapi cukup untuk menjadi penjelas tentang kitab Tauhid ini, yaitu Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Duktur Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan saya berharap untuk kedepannya ada atau semua dari kita memiliki matan kitab Tauhid ini, yang mana matan itu hanya isi dari kitab Tauhid, bukan syarahnya, agar bisa mengikuti. Karena nanti kita akan membicarakan ini per bab. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Sehingga mudah mengikutinya. Ya, matan kitab Tauhid. Bapak, ibu, saudara-saudari, sebagai pengetahuan bapak, ibu juga adalah bahwa kitab Tauhid ini isinya menjelaskan tentang Tauhid, makna Tauhid, keutamaan Tauhid, kemudian hal-hal yang bertentangan dengan Tauhid dari perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian juga sebagai pengetahuan bagi bapak, ibu, saudara-saudari kaum muslim sekalian, bahwa di dalam kitab Tauhid penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menulis kitab ini dengan cara menyebutkan bab, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan bab tersebut. Kemudian baru setelah itu hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan bab tersebut. Begitulah beliau di dalam setiap babnya nantinya, ya, setiap babnya nantinya beliau akan membicarakan yang seperti itu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang perhatikan, kita akan memulai membaca kitab Tauhid. Kalau saya katakan penulis, yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang tadi meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Ya, jadi ulama berasal dari kota Najd, dari daerah Riyadh dan sekitarnya, yang menulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dari Bani Tamim, maka beliau disebut dengan At-Tamimi. Beliau mengatakan Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid, kitab artinya adalah kumpulan-kumpulan tulisan. Sedangkan At-Tauhid, ya, diambilkan dari kata-kata wahada yuwahidu. Saya butuh papan tulis. Wahada yuwahidu. At-tauhid diambilkan dari kata-kata wahada yuwahidu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu, yaitu artinya menjadikan tunggal. Ya, menjadikan tunggal atau menjadikan satu. Sedangkan yang dimaksud dengan tauhid secara istilah syar'i, ini penting, ini adalah awal mula kajian kita. Yang dimaksudkan dengan tauhid secara istilah syar'i adalah ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Kitabut Tauhid, berarti tulisan-tulisan yang membicarakan tentang bagaimana seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Ya, ini para ikhwan sekalian. Kemudian penulis mengatakan wa qaulullahi taala, lihat. Ini contoh seperti yang apa yang saya sebutkan tadi, bahwa beliau setelah menyebutkan bab langsung kepada firman Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan tauhid tersebut. Jadi poin yang pertama yang saya sudah bahas tadi adalah makna tauhid. Makna tauhid secara bahasa, bahasa itu etimologi apa terminologi? Ya, secara bahasa artinya adalah wahada yuwahidu tauhidan, ay ja'alahu wahidan. Artinya menjadikan tunggal, menjadikan satu. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Nanti saya akan jelaskan apa itu ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Jadi ketika penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan kitabut tauhid, artinya kitab yang berkaitan dengan tauhid, tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang tauhid, makna tauhid, keutamaan tauhid, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan tauhid, kemudian hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Ini yang dijelaskan oleh beliau dalam kitab ini, yaitu semua yang berkaitan dengan hal-hal menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Kemudian penulis mengatakan wa qaulullahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Bapak ibu saudara-saudari, sebelum saya lanjutkan, saya dalam penjelasan kitab ini caranya adalah kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, kemudian setelah itu jika itu ayat kita artikan, kemudian kita jelaskan makna ayat tersebut, baru setelah itu kita jelaskan apa hubungan ayat dengan bab. Kenapa penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan ayat ini di dalam bab ini, apa hubungannya? Baru yang terakhir, yaitu kita akan mengambil faedah, pelajaran, dan hukum-hukum yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Jadi pembelajaran kitab tauhid yang pertama kita akan membaca apa yang ditulis oleh penulis, ya, dari kitab tauhid tersebut. Kemudian yang kedua, memaknai apa yang ditulis oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab tauhid, baik dari ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dalam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, penulis kitab ini, tidak menyebutkan kecuali hanya ayat dan hadis. Sedikit sekali perkataan-perkataan dari beliau. Hanya ayat dan hadis, ayat dan hadis, ayat dan hadis. Jadi setiap bab seperti itu. Yang ketiga adalah hubungan antara dalil yang disebutkan dengan bab. yang dipelajari. Apa hubungan antara dalil yang disebutkan dengan bab? Nanti kita akan contohkan, ya. Kemudian yang keempat, mengambil pelajaran dan hukum dari apa yang ditulis oleh penulis, ya. Yang paling penting sebenarnya, semuanya penting, membaca apa yang ditulis, memaknai ayat dan hadis, hubungan antara dalil, maksud dalil di sini adalah apa? Al-Quran dan hadis tadi, ya. Dengan bab, apa hubungannya? Kenapa penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat ini dalam bab ini? Apa hubungannya? Kemudian yang keempat, mengambil pelajaran dan hukum. Baik, kita lanjut. Nah, seperti sekarang kita membaca, penulis mengatakan kitabut tauhid. Ya, kitabut tauhid. Kita kumpulan-kumpulan tulisan yang menjelaskan tentang tauhid. Lalu penulis rahimahullahu taala menyebutkan, agak kelupaan saya. Mungkin bisa ditambah poin yang paling pertama lagi. Anggap saja nol di sini. Memaknai bab, nah, itu penting. Karena beliau dalam babnya, dalam kitabnya nanti menyebutkan bab, babu ini, babu ini, harus dimaknai babnya. Apa maksud bab tersebut? Ya, harus kita pahami baik-baik. Seperti sekarang beliau menyebutkan kitabut tauhid. Lihat, saya ingin beri contoh kepada bapak-bapak sekalian. Ini babnya yang beliau sebutkan, ya. Bab pertama kitab tauhid. Saya katakan tadi, memaknai babnya, kitab maksudnya adalah kumpulan tulisan-tulisan. Tauhid secara bahasa sudah saya sebutkan, secara istilah syar'i adalah menjadikan Allah atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi. Ya. Nah, kemudian penulis menyebutkan surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat, ya. Nah, membaca apa yang ditulis, ya. Kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Memaknai ayat, apa makna ayat tersebut? Nah, lihat, makna ayatnya, ini poin yang kedua, berarti ya, makna ayatnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk yang disebut dengan as-saqalain. Jin dan manusia itu nama lainnya adalah as-saqalain, dua makhluk besar yang meliputi alam semesta, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah di sini maksudnya adalah, nah ini namanya memaknai, ya, poin yang kedua. Ini sudah. Poin yang kedua yaitu memaknai. Ibadah di sini adalah mengerjakan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa perkataan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Dan itulah definisi daripada ibadah. Ya, definisi dari ibadah. Dan di sini sebutkan, tidaklah Aku ciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Apa ibadah itu? Sehingga kita bisa melaksanakan firman Allah ini. Ini namanya memaknai ayat dan hadis. Ya, ibadah adalah setiap sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Apapun ibadah tersebut. Berarti ibadah di sini tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tidak. Tetapi termasuk ibadah adalah minta tolong, minta perlindungan, minta tolong dari kesempitan yang disebut dengan istighatsah, bertawakal, isti'anah, rasa harap, rasa takut, karena itu adalah sebuah perasaan atau sebuah sikap apa saja yang diridhai dan dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Ini disebut ibadah. Contoh ibadah yang lain, siapa yang bisa nyebutkan? Dari mulai pojok, bos. Nah, contoh ibadah yang lain. Hah? Menyingkirkan gangguan dari jalan, ibadah. Karena dicintai, jadi ukurannya adalah dicintai dan diridhai oleh Allah. Berupa perkataan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Ibadah yang lain apa? Senyum kepada sesama kawan muslim. Maka ini termasuk daripada ibadah, karena dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Ibadah yang lain apa? Hah? Apa pak? Silaturrahim. Ibadah juga, menyambung hubungan kekerabatan, silaturrahim, menyambung hubungan pertemanan. Ya, ini termasuk ibadah. Kenapa? Karena amalan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan yang lahir ataupun yang batin, ataupun perbuatan yang lahir ataupun batin. Kalau sudah kita paham itu, kita kepada poin yang ketiga. Hah? Hubungan antara dalil dengan babnya kitab tauhid. Apa hubungannya? Hubungannya adalah, lihat, ketika kita mengatakan tadi tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, maka ayat ini menunjukkan itu. Ayat ini menunjukkan kepada tauhid. Ya, lihat, tauhid adalah la ilaha illallah. La ilaha illallahu. Ya, ini tauhid. Artinya tidak ada sembahan apapun siapapun yang berhak diibadah, yang berhak disembah. Siapapun dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadah. Nah, ketika kita membaca wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya penggal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini ku, ni asalnya adalah ni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini menunjukkan kepada tauhid. Karena pengecualian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pengecualian ibadah hanya untuk Allah. Nah, itulah hubungan antara dalil dengan bab. Ya, hubungan antara dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dengan bab. Babnya menjelaskan tentang tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Nah, ayatnya juga menunjukkan kepada tauhid, itu hubungannya. Bisa dipahami, Pak ya? Ya, itu hubungannya. Nah, sekarang kita kepada poin yang keempat. Apa hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat tersebut? Jadi sebelum saya mengambil hukum dan pelajaran, saya ingin menjelaskan ayat tadi. Dalam ayat itu, surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ya. Maka ini adalah hikmah. Ini adalah penjelasan dari Allah tentang hikmah penciptaan manusia. Allah tidak menginginkan dari kita apa-apa. Allah tidak menginginkan dari kita Allah memberi kita memberi rezeki kepada Allah. Kita ngasih makan Allah, enggak. Allah menginginkan dari kita ibadah. Nah, hubungan antara ayat dengan bab adalah ayat tersebut menunjukkan kepada tauhid. Ya, ayat tersebut menunjukkan kepada apa? Kepada tauhid, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita minta tolong kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita minta perlindungan kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita minta sesuatu kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita minta pertolongan dalam keadaan sempit yang disebut dengan istighatsah kecuali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid. Tidaklah kita sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, rasa takut, rasa harap, bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami ya, Bapak-bapak sekalian, itulah yang disebut dengan tauhid. Baik. Poin yang keempat, yang terakhir, apa yang kita bisa ambil dari ayat tersebut? Yaitu berupa pelajaran dan hukum. Yang pertama, ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban mengesakan Allah dalam ibadah bagi jin dan manusia. Kewajiban mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah bagi jin dan manusia. Dan ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini konsekuensi dari orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Apabila ada orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah tetapi dia tidak mentauhidkan Allah, maka ini tidak manfaat syahadatnya. Kalau dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah tapi dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia masih minta kepada selain Allah, dia masih berdoa kepada selain Allah, dia masih minta pertolongan kepada selain Allah, ini namanya apa? Tidak mentauhidkan Allah. Karena yang arti tauhid itu menunggalkan Allah. Satu-satunya Allah yang berhak diibadah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau dia mengatakan saya mentauhidkan Allah, akidah saya adalah akidah tauhid, tapi pada kenyataannya dia masih percaya kepada jimat, masih percaya kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, minta kesehatan, minta ke rezeki kepada selain Allah, ini tidak manfaat namanya tauhidnya. Nah, taib. Faedah yang kedua dari ayat tersebut adalah setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Ketika Allah menciptakan jin manusia, ada hikmahnya. Yaitu hikmahnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap itu pula pasti ada hikmah. Setiap ciptaan Allah, sampai iblis ada hikmah. Apa hikmah dari penciptaan iblis? Hah? Agar manusia bisa terlihat mana yang bertakwa dan mana yang tidak bertakwa. Agar ada manfaat dari penciptaan surga dan neraka. Nah, itu salah satu ciptaan iblis. Jadi iblis itu meskipun dia buruk tapi ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma batilan." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dalam keadaan batil. Dalam keadaan sia-sia. Dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi Am hasibtum anna khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami telah menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Tidak, semuanya ada hikmahnya penciptaan Allah. Bahkan sampai ambil saja makhluk apa saja yang Allah ciptakan yang kira-kira enggak ada manfaatnya, apa hikmahnya? Saya akan cari hikmahnya. Apa? Hah? Lalat ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu sayapnya adalah penyakit, satu sayapnya adalah penawarnya. Itu hikmahnya. Yang kedua, salah satu pengadaan lahan untuk mencari nafkah dari lalat. Ya, ada orang yang membuat apa namanya untuk mengambil lalat itu kan ada plastik yang ada karetnya. Jadi ada plastik yang ada apa namanya, ada perekatnya. Kalau lalat di situ nemplok, maka dia akan tidak bisa keluar lagi. Ini salah satu faedah dari lalat. Pokoknya semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Ini menunjuk, karena kalau seandainya tidak ada hikmahnya, berarti Allah itu tercela. Allah terhina karena menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang selanjutnya dari ayat ini adalah, nah ini penting. Yang berhak diibadahi adalah yang mencipta. Lihat, wa ma khalaqtu al-jinna. Di sini Allah menyebutkan tentang khalq, penciptaan. Kemudian diakhiri dengan kecuali beribadah kepadaku. Berarti kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah yang berhak diibadahi hanya yang mencipta. Yang tidak mencipta tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Yang berhak diibadahi hanya yang mencipta. Yang tidak mencipta tidak berhak untuk diibadahi. Beberapa ayat yang menunjukkan akan hal itu banyak sekali. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ibudu Rabbakumul ladzi khalaqakum." Lihat, wahai manusia, sembahlah, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Dari sini kita ambil pelajaran, kenapa selain Allah tidak boleh kita mintai, tidak boleh kita berdoa kepadanya, karena selain Allah tidak mencipta. Bahkan selain Allah adalah makhluk. Ya. Selain Allah tidak mencipta, bahkan selain Allah adalah makhluk. Nah, coba perhatikan ayat yang sangat luar biasa lagi yang menjadikan beberapa orang masuk dalam agama Islam. Ayat ini berbunyi dalam surat At-Tur ayat 35. Dan juga ayat yang semisal dengan ayat At-Tur ayat 35, surat Al-Waqi ayat 59. Am khuliqu min syai'in am humul khaliqun? Lihat. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nah, ini ayat bisa membuat orang yang benar-benar ingin mencari kebenaran masuk dalam agama Islam. Coba ayatnya berbunyi, am khuliqu min ghairi syai', apakah Anda tercipta tanpa sesuatu? Tanpa ada langsung ada begitu? Kan enggak mungkin. Am humul khaliqun, apakah Anda mencipta diri Anda sendiri? Kan tidak mungkin, pasti ada pencipta di sana. Begitu juga Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 59, Allah mengatakan, antum takhluqunahu am nahnu khaliqun? Apakah kalian yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Dari sini pelajaran yang kita bisa ambil, surat Ad-Dariyat 56 adalah yang berhak diibadahi hanya yang maha apa? Yang maha apa? Pencipta. Yang tidak pencipta tidak berhak untuk diibadahi. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat berarti dari Syekh Muhammad Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, kemudian penulis menyebutkan ayat yang kedua, yaitu surat An-Nahl ayat 36. Ayat yang kedua. Makanya saya bilang ini adalah penjelasan ringkas kitab tauhid, tidak terlalu panjang. Yang penting Bapak paham maksudnya. Paham enggak maksudnya dari tadi? Paham ya? Wa qawlu penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan firman Allah yang berbunyi, dan telah benar-benar kami utus di setiap umat seorang rasul agar menyeru an ya'budullah, hendaknya mereka menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Menjauhi taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Ya. Poin yang pertama apa? Bab, sudah ya. Poin yang kedua apa? Membaca ayat. Dan sudah saya artikan. Poin yang ketiga apa? Memaknai. Lihat, poin yang ketiga, memaknai. Walaqad ba'atna. Di sini ada faedah, Pak. Nanti faedahnya nanti, Pak. Biar urut. Walaqad ba'atna. Dan sungguh benar-benar kami telah utus di setiap umat Rasul. Berarti sebelum umat, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada umat-umat. Dan setiap umat itu diutus seorang rasul. Ya. Tugas seorang rasul tersebut apa? Menyeru kepada umatnya, "Ani'budullah." Beribadahlah kalian kepada Allah. "Wajtanibut taghut." Arti beribadah kepada Allah maksudnya adalah jadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Sholat kalian untuk Allah. Puasa kalian karena memenuhi perintah Allah. Zakat kalian karena memenuhi perintah Allah. Umroh haji kalian karena memenuhi panggilan Allah. Minta tolong kalian, berdoa kalian kepada Allah. Pokoknya, ani'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Jadi setiap rasul dakwahnya itu sama. Setiap rasul dakwahnya sama. Makanya ada hadis yang menyatakan, al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu adalah sama. Satu saudara. Ya, dinuhum wahid, agama mereka itu sama, satu. Wajtanibut taghut dan jauhilah taghut. Taghut maksudnya apa? Jauhilah itu maksudnya tinggalkan. Ya, pisahi diri kalian dengan taghut. Taghut adalah setiap yang disembah selain Allah. Itu taghut. Setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah taghut. Makna ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa setiap umat Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Seorang rasul tersebut mendakwahi umatnya. Mendakwahi umatnya kepada tauhid. Ya. Mendakwahi umatnya kepada tauhid. Nah, ini tugas para nabi dan para rasul. Kemudian, nah, poin yang selanjutnya apa? Hubungan antara ayat ini dengan bab. Bab kita tentang apa tadi, Pak? Bab tentang tauhid. Apa hubungannya ayat ini dengan bab? Oh, terlihat sekali. Ya. Saya perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah." Wajtanibut taghut. At-taghut. Ya, lihat. Di sini makna la ilaha illallah. Ya, beribadahlah kepada Allah. Ini illallah. Ini la ilaha. Itulah hubungan antara ayat ini dengan bab. Yaitu setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umatnya tentang apa? Tentang apa? Tentang tauhid. Itu hubungannya. Ya. Ani'budullah, ibadahlah kepada Allah. Wajtanibut taghut, tinggalkan taghut, tinggalkan sembahan selain Allah. Ibadah hanya untuk Allah, itulah tauhid. Makanya Bapak bisa tulis di dalam catatan, saya akan diktekan. La ilaha illallah itu ya mempunyai dua rukun. Yang pertama, la ilaha menunjukkan kepada peniadaan sembahan selain Allah. Illallah menunjukkan kepada penetapan yang berhak disembah hanya Allah. Jadi punya dua rukun. Ya, la ilaha illallah. La ilaha. Kemudian illallah. Ini peniadaan, ini penetapan. dan penetapan. Peniadaan sembahan selain Allah. Penetapan ibadah hanya untuk Allah. Nah ini sama. Penetapan, beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peniadaan, peniadaan sembahan selain Allah. Pokoknya tauhid itu dua unsur. Peniadaan sembahan selain Allah. Penetapan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita salat isya dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita setelah selesai melaksanakan salat isya secara berjamaah, maka kita lanjutkan kajian kitab Tauhid atau kajian rutin penjelasan ringkas kitab Tauhid. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah kita sebutkan bahwa hubungan antara ayat surat An-Nahl ayat 36 dengan bab, dengan kitab Tauhid adalah bahwa setiap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertugas untuk menyeru kepada umatnya kepada tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan taghut. Dan taghut yang dimaksud sudah kita ketahui adalah seluruh sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Poin yang terakhir yaitu pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah seluruh ajaran Nabi adalah satu. Semua ajaran Nabi sama, yaitu memurnikan ibadah untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya, memurnikan ibadah untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian juga pelajaran yang kedua dari ayat surah An-Nahl ayat 36, yaitu tentang agungnya tauhid. Sampai-sampai setiap rasul di setiap umat menyerukan kepada tauhid. Ini termasuk keagungan tauhid. Ya, setiap rasul di setiap umat menyerukan kepada tauhid, yaitu beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan tauhid. Kemudian faedah yang ketiga, seperti yang saya sebutkan tadi, rukun tauhid itu ada dua, peniadaan dan penetapan. Rukun tauhid ada dua, peniadaan artinya peniadaan segala sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan penetapan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rukun tauhid itu ada dua, an-nafyu wal isbat. Peniadaan yang disebut dengan an-nafyu, al-isbat yang disebut dengan penetapan. Kemudian faedah yang keempat dari kitab, dari ayat surah An-Nahl ayat 36 adalah siapa yang beribadah kepada Allah, maka wajib kafir terhadap selain Allah. Tidak sempurna ibadah seseorang kecuali dia kafir terhadap selain Allah. Jadi kalau ada orang-orang liberal yang mengatakan agama, semua agama itu sama, semua agama sama, mereka semuanya beribadah kepada Allah, maka jawabannya tidak. Tidak semua agama sama. Kenapa? Karena Islam mengajarkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sembahan selain Allah. Sedangkan selain Islam mengajarkan meskipun mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga mereka menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini keliru. Makanya tadi yang perlu ditulis adalah bahwa tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia kafir terhadap kesyirikan. Dia harus meninggalkan kesyirikan. Ya. Sama seperti dalam 25 Desember nanti ada perayaan hari raya orang kafir. Maka bentuk keimanan kita, akidah yang benar dari kita adalah mengkafiri akidah tersebut. Tidak sempurna keimanan kita tanpa kita kafir terhadap akidah tersebut. Ini perhatikan baik-baik, ya. Kalau orang mengaku Islam, maka dia harus kafir terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia mengaku Islam tapi masih ragu-ragu tentang kekafiran orang-orang kafir, maka ini diragukan keimanannya. Jangan-jangan orang Nasrani itu benar imannya. Nah, ini diragukan keimanannya. Karena salah satu konsekuensi dari la ilaha illallah adalah dia harus mengkafiri sembahan selain Allah. Ini penting, ya. Salah satu konsekuensi dari la ilaha illallah adalah dia harus mengkafiri sembahan selain Allah. Ragu-ragu saja dia bermasalah imannya. Misalkan saya ragu apa Yahudi itu benar ya atau salah ya. Saya ragu kesalahan orang Yahudi. Nah, ini diragukan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu konsekuensi orang yang beriman adalah dia beriman kepada Allah semata dan harus mengkafiri seluruh kekafiran. Tidak ada tendeng aling-aling. Tidak ada toleransi dalam akidah. Adapun toleransi bermuamalah dengan orang kafir itu lain hal. Dalam akidah enggak ada. Kalau Anda tidak beriman kepada Allah, maka Anda berarti kafir. Kalau orang yang beriman kepada Allah, maka harus kafir terhadap selain Allah. Itu sebuah kemurnian dan kemutlakan. Tidak bisa ditawar-tawar. Ima Anda beriman kepada Allah dan kafir kepada selain Allah, atau Anda menggabungkan Allah dengan yang lain. Dan beda antara yang ini dengan yang ini. Ya, jadi perhatikan, itu penting sekali. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia kafir terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia kafir terhadap sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya masih mengatakan, "Ah, mungkin orang itu benar, caranya aja kali yang salah, oh ini gak benar." Ya, tidak benar. Harus kafir terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah makna dari tauhid. Karena seperti yang saya katakan tadi, tauhid itu dua rukunnya. Rukun itu adalah sesuatu yang paling kuat dalam sesuatu tersebut. Yang apabila tidak ada dia, maka tidak akan terjadi sesuatu tersebut. Ketika kita katakan rukun tauhid, berarti harus ada. Dan kalau tidak ada, tidak ada tauhid. Nah, begitu maksudnya. Ya. Rukun tauhid ada dua, peniadaan dan penetapan. Peniadaan sembahan selain Allah dan menetapkan sembahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kiranya dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan begitulah nanti seterusnya kita akan membaca kitab tauhid seperti itu. Ya. Di sini saja di dalam bab yang pertama ini saja Syekh menyebutkan sekitar 5 hadis, kemudian 5 ayat, kemudian 2 hadis. Yang baru kita baca berapa ayat? 2 hadis. 2 ayat, ya. Berarti masih tersisa 3 ayat, kemudian 2 hadis. Itu baru bab pertama. Nah, seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Ya. Caranya adalah kita terangkan babnya, kemudian setelah itu kita membaca apa yang ditulis oleh penulis dari ayat-ayat suci Al-Quran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memaknainya, kemudian apa hubungan antara dalil dengan bab, kemudian baru setelah itu hukum dan pelajaran dari bab tersebut. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan. Pakai mic, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh uraian tadi menarik sekali dan hangat aktual. Saya hanya fokus kepada kalimat tauhid saja. La ilaha illallah yang saya katakan tadi, tidak ada sembahan kecuali hanya Allah. Mungkin perlu lagi tambahan penjelasan apa maksud dan tujuannya, kemudian faedah atau keuntungan atau fadilahnya, yang berikutnya bagaimana cara mendapatkannya. Ya, assalamualaikum. Ya, adapun maksud dan maknanya sudah kita jelaskan bahwasanya kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Ini sudah kita jelaskan dari panjang lebar dalam materi kajian. Adapun fadilah dan keutamaannya akan ada nanti. Ya. Akan ada bab yang menyebutkan itu. Bab fadlu tauhid, bab keutamaan tauhid. Ya, keutamaan tauhid di antaranya masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Ingin masuk surga tanpa ditanya, tanpa disiksa, maka murnikan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas itu. Ya Allah. Nah, yang lain? Nah. Mic yang rusak sudah tidak boleh dipakai lagi. Ya. Simpan sini, Pak. Simpan sini. Mengelabui manusia. Tidak, perhatikan. Dalam prinsip hidup seorang muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudghul mu'min fi juhlin wahidin marratain." Tidak boleh seorang beriman masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Sudah tahu itu tidak bisa dipakai, jangan dipakai. Sudah tahu di depannya ada lubang, tidak boleh kita masuk ke dalam lubang yang sama. Ya. Gengsi seorang muslim untuk masuk ke dalam kesalahan yang sama. Itu prinsip hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau bisa diperbaiki. Wallahu a'lam. Nah. Kami melihat banyak gambar ini yang dipajang, gambar ulama. Itu setelah kami tanya, katanya mendatangkan berkah. Ini apa maksud Ustaz? Berhala, apa disebut juga berhala? Misalnya gambar ulama, terus itu dianggap mendatangkan berkah. Apa ini maksud tergolong asnam? Kemudian tolut, ini kalau misalnya ditujukan kepada yang menyembah malaikat dan rasul, apa juga disebut tolut? Karena mereka kan orang-orang saleh, tidak tahu menahu. Apa mereka juga tahu, Ustaz? Kemudian perlindungan. Tadi tidak boleh kita berlindung selain Allah, tapi ini hanya untuk hati-hati. Misalnya ada kekacauan sesuatu negara, dan mereka minta perlindungan kepada duta besar seperti suara politik. Kemudian seperti si orang saksi itu minta perlindungan hukum dan polisi. Hanya ini untuk hati-hati. Bagaimana, Ustaz? Ya, bagus pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang gambar ulama. Oh ya, foto-foto ulama ketika diletakkan di rumah, di warung, apakah itu ketika ditanya kenapa diletakkan, katanya mendatangkan berkah. Nah, apakah ini di akhirnya foto-foto tersebut disebut asnam atau berhala-berhala atau patung-patung? Maka jawabannya, dia niatannya meletakkan itu apa? Karena di situ tergantung pada niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut adalah sesuai dengan niatnya. Dia meletakkan tersebut untuk apa? Kalau dikatakan tadi dia meletakkan agar, ya, agar bahwasanya rumahnya berkah, warungnya menjadi laris, maka ini berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan akidah maksudnya adalah bahwa tidak ada yang memberikan berkah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan ibadah maksudnya adalah perihal tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang memajang foto salah seorang ulama dengan harapan mendatangkan berkah, ini melakukan kekeliruan dari dua sisi. Sisi yang pertama bertentangan dengan tauhid. Karena di sana terdapat permintaan keberkahan kepada selain Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa annal barakata lillah. Padahal berkah itu hanya milik Allah. Jadi berkah hanya diminta dari Allah, bukan dari dari foto-foto atau dari benda-benda mati. Yang kedua, kesalahannya dari sisi tata cara ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada kita apabila kita ingin mendatangkan berkah dengan cara meletakkan foto-foto atau patung-patung orang-orang saleh. Ya. Kemudian peringatan kepada kaum muslim seluruhnya bahwa meletakkan sesuatu, mengagungkan orang saleh di luar atau di atas derajatnya sebagai orang saleh, ini termasuk yang bisa menjadikan seseorang melakukan kesyirikan. Lihat ceritanya kaum Nabi Nuh. Dari mulai Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Ini adalah 5 orang saleh di zaman Nabi Nuh yang disebutkan dalam surat Nuh. 5 orang saleh di zaman Nabi Nuh. Ketika 5 orang ini meninggal, maka kaum Nabi Nuh pada waktu itu membuat patung-patung yang semisal dengan 5 orang ini. Yang tujuannya adalah apabila orang kampung, orang kota tersebut melihat 5 patung tersebut, oh, melihat patungnya Ya'uq, Yaghuts, Wad. Kalau seandainya Wad misalkan ahli puasa, oh, jadi orang yang melihatnya senantiasa termotivasi untuk berpuasa. Yaghuts, ahli sedekah, ketika melihat patungnya, orangnya sudah meninggal, ketika melihat patungnya senantiasa termotivasi, terinspirasi untuk bersedekah. Dan terus seperti itu. Nah, akhirnya sampai kaum yang membuat patung tersebut habis, diganti dengan generasi yang baru. Generasi yang baru tidak paham untuk apa patung-patung ini. Yang dulunya cuma mengingatkan, memberikan motivasi, memberikan inspirasi saja. Sekarang karena kaum yang baru datang, generasi yang baru datang tidak paham untuk apa, akhirnya dibisikkanlah oleh syaitan. Kata syaitan, tidaklah orang-orang sebelum kalian membuat patung ini kecuali untuk mengagungkan patung ini, menyembah patung ini, meminta kepada patung ini, atau mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala melalui patung ini. Nah, ini perlu diketahui baik-baik oleh para ikhwah sekalian. Bahkan saya pernah dengar cerita bahwasanya ada orang main judi di sebuah tempat atau di sebuah siskamling gitu, main judi. Dan di sana diletakkan foto seorang ulama. Kemudian ada orang yang menegur, orang yang lewat menegur, "Eh, kalian main judi di sini apakah tidak malu kepada foto si fulan tersebut?" Akhirnya berhenti. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berhenti karena malu dengan foto tersebut. Ini sebenarnya adalah sudah memberikan kedudukan yang lebih dibandingkan pada tempatnya kepada si alim yang dalam foto tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu." Jauhi kalian dari sikap terlalu berlebihan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sikap terlalu berlebihan. Baik. Poin yang kedua yaitu tentang apakah malaikat dan nabi disebut dengan tauhid. Kalau seandainya mereka orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa, kemudian Ruhul Kudus yaitu Jibril, apakah sekarang disebut tauhid? Kalau kita perhatikan definisi yang disebutkan oleh ulama tadi, tauhid adalah kullu ma tajawaza bihil hadd. Setiap yang di luar batas, setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tauhid. Maka kita katakan bagi orang Nasrani, iya, Nabi Isa dan malaikat Jibril sebagai tauhid. Tapi bukan bagi kita yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tentang perlindungan, Ustaz. Meminta perlindungan. Seperti ada PS perlindungan saksi. Saksi minta perlindungan hukum, PS, perlindungan polisi, LPSK, lembaga perlindungan saksi, ya, lembaga perlindungan LPSK, ya, lembaga perlindungan saksi dan korban, ya, apakah ini termasuk dari minta perlindungan juga? Maka jawabannya, yang dimaksudkan dari minta perlindungan adalah perlindungan yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perlindungan dari keburukan, perlindungan dari kematian, perlindungan dari penyakit. Ini tidak bisa yang memberikan perlindungan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita misalkan dikejar-kejar musuh, saya minta perlindungan kepada Bapak masuk ke rumah Bapak, maka ini bukan sesuatu yang merupakan kesyirikan. Ya, akan tetapi Bapak bisa melindungi saya, maka itu adalah sesuatu yang dimampu oleh manusia dan tidak termasuk kesyirikan. Yang dimaksudkan dengan minta perlindungan ketika Allah Subhanahu wa taala qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabb-nya bintang dari apa yang telah tercipta, dari keburukan yang telah tercipta. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan tukang-tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Dan seterusnya. Nah, ini perlindungan yang tidak bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila perlindungan tersebut dimintai kepada selain Allah, maka ini berarti termasuk kesyirikan. Ya, Allahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ustaz, menjelang tanggal 25 Desember dan menjelang tahun baru Masehi, ini banyak toko-toko yang menjual produknya diskon gitu, pakai diskon besar-besaran. Nah, apakah kalau kita membeli produk mereka termasuk bisa mengurangi keimanan kita? Yang pertama. Yang kedua, ini juga banyak terjadi, bagaimana kita ini kan kadang kerja di suatu perusahaan, nah bos kita ini orang kafir gitu, Ustaz. Nah, kebanyakan pada saat mereka merayakan hari rayanya, lalu kita datang ke tempatnya karena merasa nggak enak gitu. Nah, memang risikonya seandainya kita tidak datang, ya kita akan tidak disenangi gitu oleh bos kita. Nah, seandainya kita datang, apakah juga mengenai keimanan kita gitu? Ya, pertanyaan pertama tentang membeli bonus diskon yang dilakukan oleh beberapa toko akibat hari raya orang kafir. Maka jawabannya, ketika kita membeli di toko tersebut adalah karena barangnya, ya bukan karena merayakan hari raya mereka, maka tidak mengapa. Karena barang yang kita butuhkan dan kebutuhan di situ murah, mau apapun sebab mereka, bukan berarti kita sedang ikut merayakan atau ikut andil dalam merayakan hari raya mereka. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua jawabannya adalah tetap seorang muslim tidak boleh menghadiri hari raya orang kafir. Bahkan ini ijma' disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ijma' para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh seorang muslim menghadiri hari raya orang kafir. Kenapa? Karena dalam hari raya orang kafir di sana terdapat kemungkaran yang berupa akidah, yaitu kepercayaan, terutama hari raya yang pada tanggal 25 Desember ini adalah kepercayaan tentang apa ya, 25 Desember itu? Hah? Kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa yang mereka anggap sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ikut merayakan akan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan berarti kita sekedar hanya itu kan cuma hari kelahiran, kita ini hanya sebagai bentuk toleransi. Maka kita katakan toleransi yang dimaksud adalah lakum dinukum waliyadin. Kalian memiliki agama, kami memiliki agama, kalian tidak akan diganggu oleh kami, kami tidak akan mengganggu kalian. Itu namanya toleransi. Silakan kalian beragama apapun, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi untuk mencampurkan keyakinan dengan keyakinan, mencampurkan hari raya dengan hari raya, maka ini tidak benar. Dan saya akan mengadakan kajian khusus nanti tentang ini jika ada waktu, tentang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, terutama dalam hari-hari raya mereka. Apa saja bahayanya dan kenapa berbahaya, dan dari mana sisi larangannya. InsyaAllah saya akan jelaskan seluruhnya nanti. Wallahu a'lam. Nah, dan khusus untuk ibu yang bertanya, jika kita mempunyai bos yang beragama kafir selain Islam dan merayakan hari rayanya, maka kita mohon izin dengan baik-baik. Ya, kita mohon izin dengan baik-baik menjelaskan sebaik-baiknya. Kalau seandainya masih ditolak, maka itu resiko seseorang memegang agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru 'ala dinin kal-qabidhi 'alal jamal." Mohon dibuka. Ya. Akan datang pada suatu waktu, pada manusia suatu masa, orang yang sabar dalam agamanya dia seperti memegang batu api yang panas, harus kuat. Kalau tidak, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ingat wasiat Aisyah radhiyallahu anha kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam suratnya kepada Muawiyah, "Usika anna man iltamasa biridhon nas, anna man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Aku wasiatkan kepada engkau bahwasanya barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan murkanya manusia, maka Allah akan meridainya dan orang-orang yang murka tadi akan ridho kepada Allah, akan ridho kepada kalian. Wa man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa asqata anhu nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia tetapi dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan orang-orang yang ridha tadi menjadi murka kepadanya pada suatu waktu. Nah, ini hati-hati. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya sering mendengar di masyarakat kita ada misalnya minta selamat atau minta segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Kadang-kadang kita dengan ulama yang dianggap saleh minta air misalnya, minta ya macam-macam lah Ustaz. Jadi katanya alasannya gini, sebenarnya pada hakikatnya kita minta ikhtiar kita minta sama ulama itu, pada hakikatnya kita minta kepada Allah juga katanya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, misalnya kita memproduksi suatu barang, barang itu nanti dipesan oleh orang kafir yang untuk hari rayaan mereka, bolehkah kita membuat? Iya, untuk pertanyaannya. Kalau dikatakan seorang yang minta air, sebenarnya gini, pertanyaan pertama dulu adalah apa hukumnya kita minta air yang sudah dibacai oleh orang saleh? Maka jawabannya boleh dengan beberapa syarat. Atau saya katakan begini, boleh dengan beberapa syarat ya. Yang pertama yaitu yang dibacakan kepada air tersebut adalah ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul, doa-doa berasal dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama surat Al-Fatihah saja. Yang kedua, orang saleh atau orang alim tadi adalah orang yang benar-benar alim dan saleh, yaitu orangnya benar-benar kesolehannya bukan kesolehan yang hanya dianggap sebagai orang saleh saja. Ya. Yang ketiga, lebih baik tidak pakai media air tetapi langsung mendoakan. Ya. Karena media air itu belum, saya sebagaimana yang saya ketahui, belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dikatakan tadi dalam pertanyaan, sebenarnya kita minta ini sama saja sebenarnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah letak kesyirikannya coba. Menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya kita minta kepada orang saleh ini sama saja hakikatnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah hakikatnya itu yang bermasalah. Yaitu karena menyamakan Allah dengan orang saleh, kan tidak benar. Kalau lebih baik dia mengatakan bahwasanya doanya orang saleh ini ya lebih diterima oleh Allah dibandingkan doa saya, ini masih mending kesalahannya, meskipun itu salah juga. Ya, Jadi seperti itu. Jadi tidak benar kalau seandainya dia mengatakan bahwa saya minta air kepada orang soleh ini, pada hakikatnya saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya mana? Hakikatnya Anda minta kepada orang soleh itu hakikatnya, bukan minta kepada Allah. Kalau minta kepada Allah, ya langsung minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kecuali kalau dia mengatakan orang soleh ini doanya kepada Allah kan dikabulkan, makanya saya minta agar orang soleh ini mendoakan, nanti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Nah, itu baru bisa dipahami. Adapun orang mengatakan sebenarnya minta kepada orang soleh ini sama hakikatnya dengan minta kepada Allah, wah ini benar-benar kesyirikan, karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaan kedua yaitu tentang memfasilitasi kegiatan-kegiatan hari raya orang kafir, baik itu baju kaos, baik itu atribut-atribut. Maka hari-hari ini saya cemberut terus kalau masuk mall, masuk supermarket, cemberut, pokoknya harus membenci. Kenapa? Bukan hanya sekedar memakai topi Sinterklas, bukan hanya itu sekedar topi saja, akan tetapi di situ adalah sebuah keyakinan terdapat di dalamnya yang bertentangan dengan keyakinan Islam, dan yang memakainya adalah muslimah-muslimah, ya, SPG-SPG. Ini sebuah kekeliruan. Dan perhatikan, jika ada Anda, keluarga Anda, teman Anda, saudara Anda, kerabat Anda, perhatikan, jangan pernah memakai. Kalaupun dimarahi, silahkan dimarahi oleh orang pemilik tokonya. Akan tetapi tidak boleh digadaikan keimanan kita. Kalau perlu, saya cuti deh selama bulan Desember, nanti bulan Januari masuk lagi. Kalau seandainya tidak diperbolehkan untuk menanggalkan topi-topi seperti itu, ya, ini para ikhwan sekalian, karena berkeyakinan seorang muslim itu gengsinya minta ampun kalau seandainya memakai atribut kafir. Kita itu mulia dibandingkan orang kafir. Agama Islam itu lebih mulia dibandingkan orang kafir. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wanita-wanita kafir, bapak tahu, mereka itu kalau memakai pakaian, mereka kalau pakai jilbab itu hanya diletakkan kain jilbabnya di atas kepala, tidak boleh diikat, sehingga terlihat ini telinga, leher sampai dada. Begitu juga kalau memakai baju long dress, tidak boleh menutup kaki, harus sampai pertengahan betis. Jadi ketahuan, oh ini wanita kafir. Dan itu sebagai bentuk penghinaan. Adapun wanita muslim, terjaga kemuliaannya. Tentu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam, famahma bitagayna bighairihi adhallanallah. Kita adalah kaum yang dimuliakan, dijayakan oleh Allah dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan, niscaya Allah akan merendahkan dan menghinakan kita. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang-orang kafir di kota Madinah, mereka menunggangi kuda atau keledai. Keledai itu tidak boleh nunggang begini, meskipun dia laki-laki. Dia harus nunggangnya begini. Kenapa? Karena bentuk pembedaan antara muslim dengan kafir. Kafir itu punya wibawa, punya kejayaan. Ya. Muslim itu punya wibawa, punya kejayaan. Beda dengan orang kafir. Dan tidak diterima kan amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Di zaman Umar bin Khattab juga, dan ini semuanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida' as-Siratal Mustaqim. ya, di zaman Syekh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang-orang kafir tuh pakai gesper, kemudian kepalanya harus botak. Pakai gesper tentu, jadi kalau lagi jalan tuh ketahuan, oh ini orang kafir. Jadi botak kepalanya dan dari gesper. Hina, dina. Lah kita sekarang mengikuti mereka, bahkan dijadikan sebagai simbol modernisasi, simbol toleransi, simbol si-si-si. Ah, subhanallah, gengsi. Orang muslim mengikuti orang kafir, ya, no way. Tidak bakalan seorang muslim mengikuti orang kafir. Dalam perkataan, dalam perbuatan, tata cara, tingkah laku, ya. Tidak ada jalan bagi seorang muslim mengikuti orang kafir itu. Wallahu a'lam. Nah, ya, pertanyaan dari radio silahkan. Pertanyaan dari Radio Gema Madinah Martapura. Assalamualaikum Ustaz, apakah pengesaan Allah hanya diwajibkan kepada jin dan manusia? Bukankah masih ada makhluk yang lain yang beribadah kepada Allah seperti malaikat, binatang, bahkan benda mati pun bertasbih kepada Allah? Bagaimanakah penjelasannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, bagus pertanyaannya. Iya, ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada manusia dan jin. Adapun malaikat, mereka asal muasalnya diciptakan untuk beribadah. Artinya tidak ada pekerjaan lain dari malaikat kecuali ibadah. Ya. Malaikat memang ditabiatkan untuk ibadah. Tidak ada tabiat lain dari malaikat kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Ya, adapun hewan, maka mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak mempunyai akal, yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Maka tidak ditujukan ayat surat Adz-Dzariyat ayat 56 tersebut kepada mereka, hanya kepada jin dan manusia. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.